الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam Allah rahimahullah ta'ala bab qawlillah ta'ala apa aminu makarallah, itu bab firman Allah ta'ala apa aminu makarallah, apakah kalian merasa aman dari makar Allah. Wa qala Allah ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 99, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qawmul khasirun. Apakah kalian merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksa Allah, dari murka Allah, makrullah istijrad al-hasi bin ni'am. Makar Allah yaitu Allah SWT membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat bergelima dengan kenikmatan. Jadi Allah SWT berikan kesehatan kepada ahli maksiat tersebut, keluasan rezeki, ketenangan, kelebihan. Dalam keadaan dirinya berkelimang dengan kemaksiatan, sehingga dirinya merasa bahwasanya dirinya telah mencapai kesempurnaan hidup. Bahkan merasa dicintai oleh Allah SWT. Buktinya saya ini mendapatkan ini, mendapatkan itu, punya ini, punya itu. Sedangkan mereka yang taat kepada Allah SWT banyak yang kekurangan, banyak yang menderita, banyak yang miskin menjadi fakir. Dirinya tidak merasa bahwasanya sedang dibiarkan oleh Allah SWT. Yang akhirnya tak kalah al-maut menjemput dirinya dalam keadaan tidak merasa di atas kemaksiatan, akhirnya tidak bertobat. Dan akhirnya dosa-dosanya tidak terkurangi. Fala ya'manu makrallahi illa qawmul khasirun. Dan tidaklah seseorang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang khasir nahalikun, orang yang akan binasa. Sehingga di kehidupan sehari-harinya mengumpulkan kemaksiatan, mengumpulkan dosa, bertumpuk-tumpuk yang tidak terkurangi dengan bala dan bencana. Maka tatkala dirinya telah mati, maka dosanya tidak terkurangi, maka akhirnya binasa. Kala syarat mengumpul dalam secara ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut, yang kira Allah subhanahu wa ta'ala di hadir ayat al-karimah ala ahli al-qura wa ala kulli man sara siyarahum. Allah SWT mengingkari di dalam ayat yang mulia ini terhadap penduduk suatu negeri dan seluruh orang-orang yang berjalan sebagaimana kehidupan mereka. Haitsu annahum lam yuqaddirullaha haqqa qadarihi. Di mana mereka kaum yang tidak memuliakan Allah SWT dengan memuliakan yang benar, kemuliaan yang benar. Walam yahsyaru istisrajahu lahum bin ni'ami wahum mukimun ala maksiatihi ala nazalakihim sukhtullahi. Dan mereka tidak takut atas keluasan mereka dan Allah SWT membiarkan mereka di atas kemaksiatan mereka dengan mendapatkan kenikmatan yang mereka rasakan dalam keadaan mereka beriman dengan kemaksiatan. Sehingga tatkala mereka hidup bergelimang dengan kenikmatan dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di saat itulah Allah SWT turunkan azab kepada mereka. Murka Allah SWT menimpa mereka. Wa halat bihim niqamatuhu, dan mereka tertimpa bala bencana karena akibat perbuatan-perbuatan mereka. Bagaimana dia bersyukur dengan kenikmatan, sedangkan diri-diri mereka sendiri terlibat dengan kemaksiatan. Rupa terhadap sumber kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Bahkan sebaliknya, pada akhirnya kemaksiatan-kemaksiatan hanya akan mendatangkan bencana, mendatangkan kemalangan bagi pelaku-pelakunya. Namun mereka menyangka bahwasanya kenikmatan tersebut akibat perbuatan mereka yang bermaksiat, sehingga mereka terus di dalam kemaksiatan, dalam kekufuran, sampai Allah SWT datangkan azab kepada mereka. Sama yabayyin subhanahu wa ta'ala annahu la yakdumu ala hadal amni ila qawmul halikun al-kha'ibun. Kemudian Allah SWT menerangkan tidaklah seseorang melakukan perbuatan kemaksiatan dalam keadaan mereka merasa aman dari murka Allah, dari siksa Allah, kecuali kaum tersebut, kaum yang akan binasa, akan merugi. Tidak sempat bertobat, tidak sempat kembali kepada Allah SWT, merasa dirinya bersalah sehingga perlu bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan tentunya ayat ini juga akan mengenai kepada diri-diri kita. Dan ini sebagai bentuk berhati-hati, peringatan dari Allah SWT, dan selalu mengecek perbuatan-perbuatan kita. Tatkala perbuatan tersebut melanggar perintah Allah, melanggar sunnah Rasulullah, melanggar agama, melanggar syariat, namun Allah SWT kok malah menambah kenikmatan kepada kita, bertambah kaya, bertambah bangga. Bertambah populer, semakin dikenang, semakin puja-puja oleh manusia. Dalam keadaan kita menselisihi perintah Allah, menselisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menselisihi prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang seperti ini harus kembali mengecek. Jangan-jangan ini bentuk makar Allah, istidraj, ya. Karena kalau kita tidak mengecek kembali, rujuk kembali kepada kebenaran, dan jangan sekali-kali kenikmatan itu diukur dengan suksesnya seseorang. Oh, kalau melakukan seperti ini berarti sukses, banyak uangnya, terus berarti ini benar diteruskan. Oh, kalau menegakkan sunnah seperti ini menjadi sempit, tinggalkan saja. Maka penilaian sebenarnya penilaian yang salah. Hati-hati. Sehingga kenikmatan itu tidak bisa diukur untuk meraih al-haq kebenaran. Orang yang sukses, yang kaya, yang hidup berkenan dengan kenikmatan berarti di atas kebenaran. Sebaliknya, orang yang selalu di atas kesempitan, di atas kekurangan, takutan, berarti di atas penyimpangan. Tidak seperti itu. Justru penilaian itu kembalinya kepada al-haq kebenaran. Apakah orang tersebut mendapatkan nikmatan atau kesempitan, mendapatkan harta atau kekurangan harta, dirinya merasa sempit atau longgar, maka al-haq yang dijadikan barometer atau ukuran. Ada orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan al-haq mendapatkan kenikmatan aja. Di sisi lain, ada orang-orang yang memegang al-haq kemudian mendapatkan ujian. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan orang-orang yang mengaku beriman di atas al-haq kemudian dibiarkan saja, tidak diuji. Bahkan Allah SWT telah menguji orang-orang yang sebelum kita dengan kekurangan, dengan ketakutan, dengan kekurangan jiwa. Sehingga pantaslah seorang yang berada di atas al-haq hatinya selalu dikontrol. Kalau dirinya mendapatkan ujian-ujian yang tidak mengenakan, kesempitan, ya itulah memang sunnatullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hari-hari mereka penuh dengan cobaan dan ujian, rasa tidak aman, selalu diintai oleh musuh, menjalani kondisi dari peperangan demi peperangan. Bayangkan keadaan yang sangat mencekam. Negeri yang selalu terjadi peperangan. Namun demikian, suasana yang demikian justru menambah keimanan, semakin memegang erat iman kebenaran, menjaga, membela al-haq. Sehingga bentuk tanda seorang tersebut dicintai oleh Allah SWT, tatkala dirinya berbuat kesalahan, berbuat dosa, kemaksiatan, kemudian Allah SWT berikan ujian. Ini bentuk peringatan. Agar apa? Agar sadar kembali, oh ternyata perbuatan saya begini-begini salah. Sehingga memperbaiki. Ini kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang dikendaki oleh Allah SWT menjadi orang yang binasa, maka dibiarkan. Sehingga tidak sempat bertobat dan memperbaiki dirinya dan rujuk kembali kepada kebenaran. Qala syarahallahu ta'ala al-fawaid wa'ad-wa'ad yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang utama, wujubul khawfi min makrillah, wajibnya takut dari makar Allah. Istidraj, dibiarkan oleh Allah SWT berkelima dengan kenikmatan dalam keadaan dirinya di atas kemaksiatan. Bagaimana orang-orang dapat membiarkan orang-orang kafir mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, karena memang Allah SWT menyegerakan kesenangan mereka di dunia. Adapun setelah mati, maka tidak ada kesenangan lagi. Sehingga kita sebagai kaum muslimin jangan apa? Jangan hasad. Orang-orang kafir kehidupannya serba enak, ini itu punya canggih, modern. Memang Allah SWT segerakan kesenangan mereka. Sana yang sangat sedikit. Ini kalau Allah SWT berikan kesenangan yang sedikit. Negara tidak. Sehingga sebagai muslimin tidak usah merasa pengen dengan kehidupan orang-orang kafir. Karena adanya sijil mukmin dunia penjaranya lama, men. Dibatasi oleh Allah SWT dengan aturan-aturan, dengan batasan-batasan Allah SWT. Tidak bisa bebas dan bergerak sekendak nafsunya. Karena Allah SWT akan memberikan kebebasan nanti di akhirat. Asalnya jawazu wasillah bil makri ala sabil muqabalah. Bolehnya mensifati Allah SWT dengan makar. Makar termasuk dari sifat Allah. Namun ini dalam rangka Allah SWT membalas orang-orang yang berbuat makar sebagai bentuk balasan. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar duluan ya. Berbuat makar kepada anbiya, nabi-nabi Allah, utusan-utusan Allah. Makar untuk membunuh, menyakiti, mengusir. Maka Allah SWT balas memberikan makar kepada mereka, orang-orang yang memusuhi para rasul. Jadi bentuk sebagai bentuk balasan. Dan makar ini bukan termasuk dari Asmaul Husna, bukan termasuk dari sifat, bukan termasuk nama-nama Allah. Asalnya al-amnu min makrillah sababun lil halak. Merasa aman dari makar Allah, dari istidraj, ini sebagai sebab kehancuran, kebinasaan. Tatkala berada di atas al-had, merasa sempitnya. Akhirnya apa? Menyeberang. Yang terbilang, kita berhidung kepada Allah SWT, jadi sikap demikian. Di atas al-had, merasa sempit, akhirnya menyeberang. Kok merasa longgar, merasa enak. Akhirnya bertambah dan bertambah, semakin menyimpang, semakin menyimpang, semakin menyimpang, semakin enak. Akhirnya bablas dan kebablasan, akhirnya tidak kembali waktunya itu bila. Kita berdoa kepada Allah SWT dari makar yang seperti ini. Sehingga sekali seseorang memegang al-haq, maka dipertahankan. Enak atau tidak enak, susah atau senang, pertahankan. Jangan bergeser dari tempatnya. Dan Allah SWT akan menguji dengan sebagian yang lain sebagai ujian. lebih-lebih. Ahlu sunnati wa jamaah, banyak ujian. Segala bersabar. Merasa didolimi temannya sama ahlu sunnah misalnya. Merasa tidak dihormati, merasa tidak dihargai, merasa dimarahi, sehingga hatinya sobat. Harus bersabar, jangan lari dari lingkungan ahlus sunnah. Itu lebih baik. Menang sabar tentunya apa? Akan mendapatkan pahala. Tidak disia-siakan oleh Allah SWT. Dan ini juga kebaikan. Daripada akhirnya menyeberang, daripada berteman dengan ahlus sunnah, sumpek. Orang-orangnya kurang ini, kurang itu. Menurut dia, akhirnya menyeberang, dapat ketentraman, enak, lega di situ. Akhirnya kerasan di atas penyimpangan. Kurangnya itu bila tapi belum buat Allah SWT dari makar Allah SWT. Dan ini banyak terjadi ya, banyak terjadi. Hati-hati. Apapun keadaannya teman kalian, selama si ahli sunnah itu yang diutamakan, dihargai dan bersabar. Dengan kekurangan ilmu, kekurangan adab, kekurangan ini dan itu, sabar. Karena masing-masing mempunyai kekurangan. Begitu berteman dengan al-bid'ah, orang yang menyimpang, dimuliakan, dipuji-puji, dikasih bantuan, dikasih fasilitas. Sehingga kerasan di atas kesesatan dan penyimpangan. Soalnya itu bilang. Kalau syarat Allah Ta'ala munasir batul ayat lebab kesuan ayat yang terhadap bab ayat saudara ke ayat al-karimah ala wujudil khafi min matilah, di mana ayat yang mulia ini menunjukkan atas wajibnya takut kepada makar Allah. Biarkan berkelimang di atas kemaksiatan, kesesatan, dengan tenggelam dengan kenikmatan. Munasabatul ayat ini tauhid, kesan ayat yang terhadap tauhid. Esbadalatul ayat tu'ala tahrimil amni mimakrilah, di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya merasa aman dari makar Allah. Sehingga sebagai kaum mukminin, jangan tatkala melakukan dosa kemudian tidak diketahui oleh orang, atau bahkan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka ini perlu dicurigai. Bahwa ini adalah makar Allah. Biarkan seseorang berkelimang di atas penyimpangan. Di anak dalika yastazimu tangki sukama lillahi al-mutlak. Karena merasa aman dari makar Allah SWT, maksudnya tidak merasa berdosa dan tidak merasa salah. Ini akan mengakibatkan mengurangi kesempurnaan Allah SWT secara mutlak. Kenapa kok mengurangi? Karena dirinya merasa bahwasannya Allah SWT tidak mampu menindak dirinya tatkala berbuat dosa. Dan tentunya Allah SWT Zat yang Maha Sempurna, Zat yang Maha berbuat apa saja yang Dia kehendaki, yang Allah SWT kehendaki. Namun orang tersebut merasa bahwasanya Allah SWT tidak mampu untuk menindak dirinya atau tidak memberikan sanksi terhadap kemaksiatan tersebut. Wadzalika munafidul kamali tauhid. Dan ini akan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Makanya tatkala manusia tersebut tidak takut terhadap makar Allah, tidak takut terhadap sanksi Allah, azab Allah, akhirnya orang tersebut semakin berani melanggar batasan-batasan Allah, semakin berani melanggar aturan-aturan Allah atau orang Rasulnya. Tentunya sikap seperti ini akan mengurangi kadar tauhid dia. Lupa bahasanya Allah SWT Zat yang Maha Intiqam, membalas semua perbuatan hamba. Sehingga tidak pantas untuk merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah, dari makar Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin.